Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu falamudillalah. Wa min yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mencurahkan kepada kita anugerah-Nya sehingga kita bisa melakukan ketaatan kepada-Nya dengan mudah dan dimudahkan. Ikhwan fil din rahimallahu rahmukum. Pada kesempatan yang lalu kita telah selesai membahas hadis-hadis yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, baik berkaitan dengan ahkamul fara'id, hukum-hukum warisan, juga berkaitan dengan ahkamul wasaya, hukum-hukum wasiat. Dan terakhir kita membaca hadisnya Mu'adz bin Jabal yang dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesempatan bagi seorang hamba di akhir-akhir hidupnya untuk menambah kebaikan, entah dengan namarakalafikum berwasiat berkaitan dengan hartanya atau dia langsung memberikan ya harta tersebut di saat dia masih hidup tadi. Itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tidak lebih dari sepertiga hartanya. Ya, tidak lebih dari sepertiga hartanya. Karena ikhwan fiddin rahimahullah rahimakumullah, berbeda dengan orang yang sehat. Ya, dia bisa amarakallahu fikum mensedekahkan, memberikan semua hartanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasul ketika Rasul menghasung untuk melaksanakan atau melakukan jihad fisabilillah ketika perang Tabuk dengan membawa setengah dari hartanya, ya, lebih dari sepertiga ya. Karena Umar na'am dalam kondisi sehat ya. Beliau ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu separuhnya lagi ya Rasul, kan itu ya. Khalifatun rahmatum, ternyata datang setelah itu Abu Bakar ya, menyerahkan seluruh hartanya. Nah, kondisi sehat, nah orang kaya. Nah, kemudian ditanya, Ya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Saya tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Khalas na'amarakallahu. Itu kalau dalam kondisi sehat. Tapi dalam kondisi marad mukhawif na'amarakallahu fikum, sakit yang mengantarkan seorang yang tertimpa sakit tersebut kepada kematiannya, itu tidak diizinkan kecuali hanya sepertiga saja. Ya, karena kalau sudah, kalau seperti itu, dikhawatirkan na'amarakallahu fikum, ya, dia kasihkan semuanya, ya, maka dia sendiri sudah nggak bisa berbuat apa-apa dengan apa, wong sudah mati lah orang kelab. Kali ya, kali fitnah marah mukmu. Nah, berbeda dengan yang sehat. Kalau yang sehat, nah marah kelabikum, dia kasihkan semuanya, ya, masih ada kemungkinan meskipun tidak menutup kemungkinan dia mati secara mendadak, kan gitu ya. Tapi kebanyakan masih ada kemungkinan untuk bisa kemudian mengumpulkan lagi. Nih, hartanya. Ya kada fitin rahmanur rahimukum. Nih, makanya boleh beramal dengan prediksi. Ya, prediksi. Nanti prediksi seperti ini boleh nawara kalau. Ya gitu ya. Ya kada fitin rahmanur rahimukum. Lah orang sehat kan prediksinya kan nanti bisa bekerja lagi gitu ya nawara kalau. Bisa bekerja lagi, bisa mengumpulkan lagi. Nih. Tapi enggak menutup kemungkinan mendadak mati la warakallahu fikum, kan begitu deh. Sekali fitnah bersamaan dengan itu Rasulullah SAW tidak mengingkari, tidak melarang ya Abu Bakar untuk menginfakkan seluruh hartanya karena saat itu kondisi masih sehat. Demikian pula Umar, giliran saat Ibnu Abi Waqqas ya dalam kondisi sakit dijenguk sama Rasulullah SAW izin untuk menginfakkan seluruh hartanya, apa 2/3 hartanya. Ya, karena merasa anaknya cuma satu perempuan. Ya, enggak banyak lah. Ya, untuk dikasihkan. Kalau dikasih sedikit sudah cukup banyak dan mencukupi gitu ya. Ya, kalau dikasih rahmah, maka ditolak sama Rasulullah. Enggak boleh. Ya, separuhnya gimana? Enggak boleh. Sepertiganya, Rasul mengatakan sudah banyak. Sepertiganya sudah banyak. Antum kasihkan untuk sedekah ya dari sepertiga hartamu di saat antum dalam kondisi seperti itu ya, sakit yang dikhawatirkan akan apa menemui ajalnya, maka sepertiga itu sudah 6 harta yang cukup banyak. Khadifitin rahimahullah rahimahumullah. Nah, jadi dianjurkan betul barakallahu fikum, dan itu kesempatan terakhir ya, di akhir-akhir hidupnya untuk menambah ya kebaikan ya. Ikhwani fiddin azani wa azakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan baru, pembahasan tentang wadi'ah. Nah, barakallahu fikum. Perlu diketahui bahwasanya wadi'ah itu ada 2. Yang pertama wadi'atun. Ya. Yeah. Wadi'ah tabarru'ah. Nah, barakallahu fikum. Wadi'ah yang sifatnya tabarru'. Enggak ada niatan untuk minta upah, ya ada yang, ya yang kedua, 6 wadi'ah yang dengan tujuan meminta upah, titipan. Khairiwit rahmah rahmatullah. Bagaimana hukum 2 macam wadi'ah ini? Khairiwit rahmah rahmatullah. Adapun hadis yang disebutkan oleh al-mu'allif di dalam kitab Bulughul Maram dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ini berkenaan dengan wadi'ah yang kedua. Wadi'ah yang pertama ya. Wadi'ah yang pertama na'am warakallahu fikum, wadi'ah mutabari'ah na'am warakallahu fikum, bukan wadi'ah mu'ajjarah ya. Wadi'ah mutabari'ah. Khalifin rahmah rahmatullah. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih detail hadis ini, kita baca terlebih dahulu hadis yang sebelumnya, yaitu hadisnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Man hafdhal hadis falyaqra. Khalifatin rahmatullahi wabarakatuh. Al-Wadi'ah. Secara bahasa diambil dari atau dia mengikuti wazan fa'ilah. Fa'ilatun bimakna maf'ulah. Fa'ilatun bimakna maf'ulah. Di'anna kalimat fa'il, kalimat yang mengikuti wazan fa'ilah, yutlaku ala ismil fa'il wala ismil fa'ul. Bisa digunakan untuk makna isim fa'il, makna isim maf'ul. Kamu katakan fulanun salim. Fulanun salim ay fulanun salim. Isim fa'il ya. Nawaraklah. Atau fulanun jarih. Ya, fulanun jarih bermakna fulanun majruh. Ya, bisa ya. Tapi dalam bab ini na'amur wadi'ah. Funa. Ala wasni fa'ilah. Itu bermakna maf'ulah. Maknanya maf'ulah. Khadifitun rahmatullahi. Dan yang dimaksud dengan wadi'ah itu barangnya. Barang yang dititipkan. Ya. Yeah. Maf'ulah barangnya. Khalifatun rahmatullahi. Sumyat bidhalika li'anna sahibaha yuti'wa indal mutabarri' lihifdihi. Diistilahkan dengan istilah itu dikarenakan pemilik barang menitipkan barang tersebut kepada orang yang, ya, orang yang akan menjaganya dengan tanpa minta ganti, dengan tanpa minta bayaran. Nawarakalawik. Demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad Saleh bin Utsaimin rahimahullah. Nah. Kemudian secara syar'i, wadi'ah secara istilah syariat, hiya ainun lah ini. Jadi yang dimaksud ainun barang. Ainun yadha'uha malikuha. Au na'ibuhu indaman yahfaduha. Bila iwazin. Nah. Khalifiddin rahmatullahi wabarakatuh. Jadi wadi'ah itu adalah barang yang dititipkan oleh pemiliknya atau yang mengganti pengganti pemilik barang tersebut. Di sisi orang yang akan menjaganya dengan tanpa ganti, dengan tanpa minta bayaran. Ya, khalifatun rahmatullahi. Nah, ketika diitlakan lafaz wadi'ah ya ini na'amaraklaf. Adapun kalau yang wadi'ah berbayar, titipan berbayar, itu nanti na'amaraklafiku masuknya ke ujroh, ke bab ujroh. Ya. Namoraklof menyewa. Menyewa namor jasa seorang untuk apa? menjaga barangnya. Makanya di sini karena masih ada kemiripan dengan itu, amarakallahu fikum, sama-sama menitipkan barang pada orang lain, ya. Maka amarakallahu fikum para ulama bagi dua. Ya, wadi'atun mutabari'ah. Dan ini yang diitlakan ketika apa dengan lafaz wadi'ah. Ya, dan hukum-hukum yang dirinci terkait dengan wadi'ah itu terkait wadi'ah jenis yang pertama. Nah, kemudian yang kedua wadi'atun mu'ajjarah. Nah, mu'ajjar. Nah, wadi'ah mu'ajjar. Yaitu wadi'ah berbayar. Nah, titip tapi bayari. Dan hukumnya berbeda. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah. Adapun na'amarakallahu fikum wadi'ah yang berbayar na'amarakallahu fikum. Disebutkan idza auda rajulun malahu an akharin. Wa atau ujratan ala hifzi. Fadha'al mal bisababin yumkinu taharruzu minhu kasariqah fayalzamul mustawti' al-dhaman. Apabila ada seorang yang menitipkan barangnya kepada orang lain, lalu ia memberikan upah karena jasanya menjaga barangnya, ternyata barang tersebut hilang atau rusak dengan sebab tertimpa sesuatu yang mungkin bagi dia untuk menghindarinya. Kasariqo seperti pencurian. Maka mengharuskan bagi orang yang dititipi untuk mengganti barang tersebut. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan ada konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak ada pada wadi'ah jenis ini sebagaimana ada pada wadi'ah jenis-jenis yang lainnya. Jenis mutabah wadi'ah mutabari'ah itu. Seperti na'amarakallahu fikum, wadi'ah mutabari'ah itu na'amarakallahu fikum dikatakan yadu amin. Sementara ini disebut dengan yadu dhamin. Ya. Apa perbedaannya? Kalau yadu amin, na'amarakallahu fikum, misalnya dia mengklaim, oh barangnya sudah kembalikan, dalam keadaan enggak ada bukti, cuman ucapannya si mustaudi ini saja, maka diterima. Diterima. Atau barangnya rusak. Barangnya rusak dengan tanpa unsur ta'adi atau tafrid. Unsur ta'adi itu, na'amarakallahu fikum, di mana barang tersebut dia tidak pakai pada perkara yang na'amarakallahu fikum tidak berkenankan oleh pemilik barang. Al-tafrid itu dia na'amarakallahu fikum tidak menjaganya misalnya. Tapi dijaga na'amarakallahu fikum. Maka ucapannya amin itu diterima. Jadi kalau yang jenis ini na'amarakallahu fikum itu tidak ada pada jenis yang pertama yang saya katakan tadi, yang kedua yaitu na'amarakallahu fikum pada wadi'ah mutabari'ah. Kalau wadi'ah mutabari'ah yadu amin. Iya. Kalau ini yadu dhamin. Kenapa? Terima apa? Terima upah. Sehingga yang seperti ini na'amarakallahu fikum ya. Misalnya dia mengklaim, "Oh, sudah tak kembalikan." Yang ini ya, yang cerita pertama ini. Dan akan kembalikan barangmu. Maka pemilik barang, mana buktinya? Mana buktinya? Enggak cukup dengan wallahi, enggak cukup. Mana buktinya? Kalau enggak ganti. Paham ya? Tapi kalau ya du amin, namarakallahu fikum, sudah akan belikan. Enggak boleh kemudian mana buktinya? Harus diterima. Ya. Yeah. Atau barangnya rusak, namarakallahu fikum. Ya, yeah, dengan rusak. Loh kok rusak? Iya. Kok daruwe ya, akhi. Ya, sudah tak jaga, sudah tak gini. Kok ternyata rusak, gimana lagi? Ya, khalifin rahmatamukmu. Maka harus diterima. Nawarakullah, harus diterima. Karena apa? Yatu, amin. Paham ya? Itu perbedaannya. Khalifin rahmatamukmu. Kemudian wadi'ah jenis kedua yang sebenarnya tadi, yaitu wadi'ah mutabari'ah. Khalifin rahmatamukmu. Ini yang diitlakan dalam pembahasan wadi'ah. Seperti yang takrifnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di sini. Dan hukum-hukum yang akan disebutkan itu berkaitan dengan nama wadi'ah jenis yang kedua ini. Khalifin rahmatamukmu. Naam. Dan dalil disyariatkannya wadi'ah wadih. Baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Yang dari Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Di sini ada perintah untuk menyampaikan amanah, dan termasuk amanah itu adalah barang titipan. Berarti sebelum itu disampaikan berarti ada yang titip dulu. Kan gitu ya? Berarti nitip boleh. Paham ya? Nitip boleh. Kali bintang rahmatullahi wabarakatuh. Nah. Surat An-Nisa ayat 58. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Adil aman telima tumi lima tamanaka, wala takhun man khonak." Kata Rasulullah SAW, tunaikanlah amanah untuk orang yang telah mengamanahkan kepadamu, dan jangan kalau kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Juga hadis yang disebutkan oleh mu'alif di sini, tetapi hadis ini dhaif. Khadifitun rahmatullahi wabarakatuh. Yaitu hadis Amr ibn Su'aib. Dari bapaknya, dari kakeknya. Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW mengatakan, man awda wadi'atan falaysa alaihi dhaman. Barang siapa yang menitipkan wadi'ah, maka, barang titipan, maka bagi orang yang dititipi, itu tidak ada ganti rugi. Tidak harus ganti rugi. Nawarakulahikum, yaitu ketika nawarakulahikum barang itu dijaga dengan baik, tidak muta'adin, tidak apa, tidak mufrid atau mutafarid nawarakulahikum. Maka nawarakulahikum, ya, enggak ada dhaman bagi orang yang dititipi. Ya, khalifatun rahmatullah. Hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Majah, wa isnadu dhaif. Demikian kata mu'alif rahimahullah ta'ala. Akan tetapi khonifitullah secara amaliyah, Rasul alaih salatu wassalam melaksanakan hal ini. Seperti khonifitullah mekoh ketika beliau mau hijrah ke Madinah, beliau menitipkan kepada ummu Aiman barang-barang dan merintahkan kepada Ali namaraklafim untuk menunaikan, mengembalikan barang-barang itu kepada apa? Pemiliknya. Jelas ya? Ya khonifitullah marahmukmu. Berarti itu juga na'amarakallahu fikum sebagai dalil buatnya wadi'ah itu boleh. Kemudian alasan berikutnya, buatnya diperkenan apa? Perkenan untuk melakukan akad wadi'ah itu sesuatu yang daruri. Sesuatu yang daruri. Sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk. sehingga diperkenankan hal ini itu nam sangat apa sangat dibutuhkan oleh makhluk. Nah, dikatakan oleh nam penulis kitab Fikul Muyassar. Fikul Muyassar itu ditulis oleh beberapa ulama na'amarakallahu fikum. Fali anna dharurah wal hajah da'iyatun lil ida. Dikarenakan dharurah, kebutuhan dan hajat itu mengharuskan diperkenankannya nitip. Iya. Khairi tambah marhamakum. Sekarang kamu mau musafar. Iya. Musafar. Khairi tambah. Antum punya mobil, punya rumah, punya macam-macam lah barakallahu fikum. Khairi tambah. Kalau kemudian enggak boleh nitip lah barakallahu fikum. Terus mobilnya mau dibawa kemana, rumahnya mau dibawa kemana? Kalau enggak dititipkan sama tangga. Kan ya. Khairi tambah marhamakum. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga apa? Sehingga ini termasuk apa? Alasan diperkenankan akad ini, akad wadiah. Jelas ya? Ya khairi fitnah marahmukumah. Kemudian, pembahasan yang berikutnya, syurutu sihatiha. Syurutu sihatil wadiah. Ayyakuna min jaizit tasarruf. Ayyakuna min jaizit tasarruf limithlihi. Terjadi dari orang yang tasarrufnya diperkenankan kepada orang yang semisalnya. Berarti amarakallahu fikum harus akil baligh. Rasid. Ya. Ayat tabarruhu jaizah. Jaiz. Amarakallahu fikum. Ya qadibitun rahmah rahmakumu jami'an barakallahu fikum. Yaitu orangnya berakal, balik, na'am barakallahu fikum. Qadibitun rahmah rahmakumu. Ya. Maknanya na'am barakallahu fikum tabaruknya. Yaitu ketika dia memberikan sesuatu, ya, itu nam dianggap sah. Sehingga misalnya, ya qadibitun rahmah rahmakumu. Ya. Engkau titipkan barang itu kepada ya, anak kecil misalnya, kemudian hilang, maka enggak ganti. Na'am barakallahu fikum. Atau ada anak kecil yang titip sama kamu, ya, khairatun rahmakum, dan kamu terima na'am barakallahu, kamu harus ganti, ya, karena kamu terima. Na'am barakallahu fikum. Gitu ya. Kenapa? Anak kecil tasarrufnya tidak apa? Tidak sah. Jelas ya? Khairi fitnah rahmatullahi wabarakatuh. Habis ini paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian, pembahasan yang keempat. Terkait dengan al-ahkam al-wadi'ah. Hukum-hukum wadi'ah. Yang pertama, annal wadi'ata amanatun biyadil mustaudi'. Fala dhamana 'alaihi illam yufarrid. Li'anna amanatun kasail amanat. Bahwasanya wadi'ah itu adalah amanah yang ada pada tangan orang yang dititipi. Maka tidak ada ganti rugi terkait dengan barang tersebut ketika hilang atau rusak. Dengan catatan yang dititipi tadi tidak melakukan tindakan melampaui batas. Nye. Tidak ta'atin, tidak mutafarid. Mufrid ya, na'warakulawi. Karena ini termasuk amanah seperti amanah-amanah yang lain. Wal amin la yadman. Dan orang yang dipercaya itu tidak mengganti rugi illam yata'adda walam yufarrid. Dan seorang yang dipercaya itu tidak mengganti rugi terkait dengan barang tersebut ketika terjadi sesuatu selama orang tersebut tidak melakukan tindakan melampaui batas. Tidak pula menyepelekan. Yang dimaksud dengan tindakan melampaui batas itu fi'lu ma la yajuzu. Fi'lu ma la yajuzu. Seperti barakallahu fikum, melakukan sesuatu yang tidak boleh. Khalifin rahmaramukumuh, dititipi sepeda motor, misalnya barakallahu fikum. Titip tok. Kok masalahnya enggak boleh dipakai-pakai, sama dia dipakai barakallahu fikum. Kemudian rusak, maka itu termasuk ta'addi. Kalau mufarrid itu tarku mayajibu. Kalau ta'addi apa mufarrid itu tarku mayajib, yaitu meninggalkan sesuatu yang wajib. Seperti dia dititipi sepeda motor misalnya barakallahu fikum. Wajib bagi dia untuk menjaganya. Kalau ternyata dia taruh di luar, na'amarakallahu fikum, dihujan-hujankan, dipanas-panaskan, hingga barangnya rusak, maka ini mufarid namanya. Maka ketika itu terjadi, dia harus ganti. Kenapa? Dia enggak amanah. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Amanat ila ahliha. Jelas ya? Sampai sini paham? Khairifitun rahmukum. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua. Idza ta'adda alal wadi'ati aw farrata min hifdhiha fa innahu yadhmanuha idza talifa, apabila dia melakukan tindakan melampaui batas, yaitu fi'lu ma la yajuzu, barakallahu fikum, ta'addi namanya, terhadap barang titipan atau melakukan tafrid, ya tarku ma yajibu, meninggalkan sesuatu yang wajib dia lakukan. Min hifdhiha fa innahu yatmanuha, maka dia harus ganti kalau misalnya terjadi kerusakan atau hilang. Fa innahu yatmanuha idza talifa, maka dia harus menggantinya, mengganti rugi ketika barang tersebut rusak. Ikhwalifitna hakmu li'annau mutlifun lima liwiri, karena dia dianggap pihak yang merusak harta orang lain. Gak enak lah. Mau sudah ditipi, enggak dibayari lah barakallahu fikum. Nek kapan rusak itu? Nek kapan rusak apa? Nek apa rusak ganti mana lah barakallahu fikum. Lu jangan bilang gitu. Orang yang barakallahu fikum menerima ini, itu fadilahnya besar. Antum melakukan ini karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni ahini, bab ini. Mau sampean enggak pengin. Gitu. Mayan barakallahu fikum berkaitan dengan orang yang secara barakallahu fikum secara ya istilahnya barakallahu global, dia menyangka dirinya mampu untuk menjaga, sangat dianjurkan kalau dia dititipi mau untuk menerimanya. Beda ketika dia barakallahu fikum merasa kalau dia enggak mampu dititipi, ya sudah ditolak, yang bagus. Ini kan ada kan ya, tipe-tipe orang yang dititipi itu enggak bisa jaga titipan, itu ada. Barakallahu. Kalau dia merasa seperti itu, ya sudah barakallahu fik. Rahimallahu mur'an arafa qadrah nafsi. Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang yang mengerti kadar dirinya. Ketika dia merasa mampu untuk menjaga, sangat dianjurkan bagi orang tersebut untuk menerima titipan dari orang yang ingin menitipkan barangnya kepada dia. Nah, ini maslahat besar. Maslahat untuk dirinya, juga maslahat untuk orang yang nitip. Gitu ya. Khalifat rahmatullahi. Sehingga betul-betul harus dijaga ya, karena itu amanah. Kemudian, hukum yang ketiga. Yajibu alal mustaudi' khifdul wadi'ati fi khirzin misriha urfan. Wajib bagi orang yang dititipi menjaga barang titipan di tempat di tempat penyimpanan yang sesuai. Misalnya mobil disimpan di garasi. Titipannya mobil simpannya di garasi. Kalau sudah di garasi berarti sudah sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Tempat penyimpanannya. Kan ya? Dititip emas, ditempat di kotak emas, kan ya? Atau di brankas, kan ya? Qarifat rahmatullahi. Sehingga kalau misalnya ketika dia dititip itu, dia tidak menempatkan pada tempat yang sesuai dengan barang tersebut, dianggap mutafarid atau mufrid, paham ya? Sehingga misalnya kok terjadi kerusakan atau terjadi hilang barang tersebut, dia harus ganti. Saya ya kan diberi tentang marhamakmu. Dan ini patokannya adalah urf, secara urfi. Namaraklofik kata beliau, namaraklofik ini saya nukil dari apa, kitab Fikul Muyassar. Bisa dilihat di situ ya kan diberi tentang marhamakmu. Fi akhirzin mislihah urfan. Di tempat penyimpanan yang sesuai dengan barang tersebut secara urfi, secara apa? Secara namaraklo ada demikian. Li'anna Allah Ta'ala amara bi'ada'il amanat bi'ahliha wa la yumkinu dhalika illa bihifziha. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk menaikkan amanah kepada pemiliknya, maka tidak mungkin hal itu dilakukan kecuali dengan cara menjaganya. Jaga. Khalifatin rahmatullah. Yang keempat, ya judulil mustaudi' ayyadfa'a alwati'ata ila man yahfaduha malahu adatan. Boleh bagi orang yang dititipi barang untuk menyerahkan barang itu kepada pihak yang biasa menjaga barangnya, menjaga hartanya. Seperti menyerahkan kepada istrinya. Biasanya dia kalau menyimpan barang ya dikasihkan sama istrinya, kan itu ya. Atau kepada budaknya. Atau kepada penjaganya. Atau kepada pembantunya. Cela ya? Boleh. Khalifatun rahmatullah. Wa in talifat indahum. Kalau ternyata barang titipan itu rusak di sisi pihak yang secara syar'i diizinkan seorang yang dititipi menyerahkan barang titipannya kepada mereka, min ghairi ta'addin wala tafriyatin, dengan tanpa tindakan ta'addi dan tafrid, fala dhamana alaihim, maka tidak ada dhaman atas mereka. Jadi, ya kan dititipkan, enggak ada ganti rugi. Karena memang sudah itu sudah dijaga baik-baik kok tetap rusak. Ya, namarok gimana lagi? Enggak ada dhaman. Kemudian yang kelima, la yajuzu ay wati'aha inta ghairihi, tidak diperkenankan menitipkan barang titipan kepada orang lain. Dia dititipi misalnya nawarakor, kemudian dia titipkan kepada orang lain. Ya, tentunya selain dari yang ma'dun secara syar'i, seorang apa bisa dititipi barang titipan. Kalau yang pertama tadi kan orang-orang yang diizinkan kita menitipkan barang titipan itu kepada mereka, kan ya, istri. Selain mereka, nawarakallahu fikum. Ya, min ghairi udrin, dengan tanpa udur, nggak boleh. Kalau ibu tentah makmu. Naam. Amma li udrin, adapun jika karena udur, ya, kasafarin, ya, udur safar misalnya nawarakallahu fikum, dititipi kalau sing iso nawarakallahu fikum, akhirnya dia titip pada orang lain. Iya. Hadi tentah makmu. Au hudurul mait maut nawarakallahu fikum, atau karena dia sedang sakaratul maut. Fajaizun, maka nawarakallahu fikum boleh. Naam. Boleh menitipkan kepada orang lain. Itu termasuk udur ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ikhwan fillah rahimakum. Naam. Fa in auda'aha intil ghair bi udrin. Dan jika ia titipkan barang titipan tersebut kepada orang lain karena udur, fatalifat, lalu barang tersebut rusak di tangan orang yang ia titipkan barang tersebut kepadanya, lam yatman, karena ada udur, maka dia tidak mengganti rugi. Wa ingka nabi ghairi udrin, kalau itulah ia lakukan tanpa udur, yatman, maka dia ganti rugi. Ya. Yeah. Lita'adihi wa tafriti, karena itu termasuk tindakan melampaui batas dan menyepelekan. Khairi tindah marhumukmu. Kemudian yang keenam. Idza khafal mustaudi'u alal wadi'ati au arata safar, apabila seorang yang dititipi khawatir terhadap barang titipannya, au arata safar, atau dia ingin melakukan perjalanan safar, fa innahu yajibu alaihi radduha ila sahibiha, maka wajib baginya untuk mengembalikan barang titipan itu kepada pemiliknya. Awakilihi, atau wakil dari pemilik barang, kembalikan kepadanya. Fa'ilam yajid huma, kalau dia enggak mendapati keduanya, fa'innahu yahmiluha ma'hu fi safar. Iya, maka dia harus membawanya dalam safar kalau enggak mendapati keduanya. Idza kana ahfadz laka, jika jika hal semacam itu lebih menjaga barang tadi. Wa illa, kalau tidak, ya, enggak bisa, enggak mungkin kan untuk dibawa safar, na barakallahu fikum. Ya. Dafa'aha ilal hakim, maka dia serahkan barang tersebut kepada hakim. Naam. Fa illam yatamakkan au ta'aha inda man yathiqu bih, kalau enggak mungkinkan titipkan kepada hakim, maka dia titipkan kepada orang yang ia percaya. Naam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah ila al-Madinah, dikarenakan Nabi alaihi wasallam sebelum hijrah ke Madinah, auda'al wada'i ali ummi Aiman radhiyallahu anha. Beliau menitipkan barang-barang titipan kepada Ummu Aiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Wa amara Aliyan ayyarudda ila ahliya, dan memerintahkan kepada Ali untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Hadirin yang dirahmatullah. Jelas ya. Wa kadzalika idza maridul mustauti umaradan mukhawifa. Demikian pula jika orang yang ditipu itu sakit parah. Wa inda wada'i fa inna yajibu 'alaihi radduha. Dan di sini ada barang-barang titipan, maka wajib baginya untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Fa illam yatamakkan, kalau enggak mungkinkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, au da'aha indal hakim au inda man yathiqu bih, maka ia kembali apa titipkan kepada hakim atau orang yang ia percaya. Yang ketujuh, idza kanatil wadi'atu dhabatan, kalau barang titipannya itu berupa hewan, tak sapi, tak kambing ya, tak ayam, ya, yeah, hewan. Lazimal mustaudi'u i'lafaha, maka wajib bagi orang yang dititipi untuk ngasih makan. Wajib. Terus gimana? Nanti apakah minta apa? Enggak usah, enggak. Itu adalah amarah kalau bentuk apa istilahnya? Tabaruk ya, amarah kalau. Hadirin rahimakumullah. Ya. Yang namanya pahala itu ya berat. Didapatkannya apa? Berat. Mendapatkan pahala itu berat tawarakallahu ya. Khalifat nahum. 6. Khalifat nahum wa taghdiyatiha. Fa in ahmalaha wa talifat dhamanaha. Kalau dia 6 membiarkan, mengihmalkannya, tidak mengurusinya, yeah. Lalu dengan sebab itu binatang tersebut mati misalnya, maka dia harus ganti, yeah. Ikhwan fillah rahimakumullah, wa ya'sam, dan dia berdosa bihadzal ihmal, dengan tindakannya tersebut tidak mengurusi barang titipan berupa hewan tadi. Kenapa? Ya hormat ya, karena itu amar mulia. Ya, khalifat rahmakumullah. Ya hormat ya. Ya, karena Rasulullah mengatakan fi kulli kabidin ratbin ajrun. Nah, sudah kita sebutkan ya, hadisnya nah. Ya, di anna kullu kabirin rabbun fiha ajrun, dikarenakan setiapnya hewan yang memiliki hati yang apa? Yang basah, padanya terdapat apa? Pahala. Artinya setiap hewan makhluk hidup na'am barakallahu yang ketika kita memberikan makan kepadanya itu na'am dapat pahala. Hari fitnah marakum. Jadi harus dikasih makan. Kalau antum dititipi entah kucing, entah apa saja na'am barakallahu, titip kucing ya kan. Na'am barakallahu dikasih. Atau apa? Wajib memberi makan. deposito-deposito yang ma'ruf di bank-bank konvensional sekarang ini seperti ini. Ya. Dan iklannya sungguh luar biasa menggiurkannya. Deposito kan nanti dalam jangka waktu sekian uang akan berubah menjadi sekian-sekian, gitu ya. Khairin rahimakum. Ini na'marakallahu fikum termasuk ya riba yang diharamkan. Khairin rahimakum. Maka hendaknya kaum muslimin berhati-hati dari transaksi semacam itu. Na'marakallahu fikum. Khairin rahimakum. Nah, sehingga yang dalam bab wadi'ah, ya, itu adalah wadi'ah, dan itu termasuk bagian dari bentuk birrun, bentuk amarakallahu fikum, berbuat baik kepada saudaranya, termasuk aunun, pertolongan kepada saudaranya, itu adalah wadi'ah mutabarri'ah. Wadi'ah yang tidak menuntut ganti, menuntut bayaran, menuntut upah. Gitu ya, nah barakallahu wallahu a'lam bishawab. Nah. Ikhwani fi din rahimahu rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dengan demikian amarakallahu pembahasan ini selesai. Nah barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, bismillah, bila orang yang sakit dengan sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, enggak boleh mensedekahkan lebih dari sepertiga. Apakah tetap dilarang juga kalau ia memberi sedekah kepada ahli warisnya? Dalam kondisi itu ya, apa sakit yang parah tadi ya, nama orang kalau ikhwan ibadin rahmatullah, kalau dia memberikan langsung saat itu nama orang kalau fikum, dan memang istilahnya nama orang kalau fikum yang diberi ada apa ya, sebab-sebab diberi, insya Allah tidak masalah. Yang tidak diperkenankan ya diberikan kepada ahli waris itu adalah wasiat. Jelas Rasulullah SAW. Ya, kalau ini kan bentuknya kan sedekah, bukan wasiat ya. Sedekah di saat dia masih hidup. Yang jelas, nam kondisinya dia, nam warakallahu fikum, masih apa? Akalnya masih nyala gitu ya, nam warakallahu fikum. Ya, tidak dikuasai sama sakit. Abas insya Allah. Apakah boleh kita mengambil barang dengan tanpa izin orang yang sudah pasti? Kalau yang seperti itu ya boleh. Barangnya ya. Sudah pasti mencuri barang kita. Kita tahu barang itu. Yeah. Kalau kita memiliki kemampuan biasanya langsung dilabrak orangnya kan gitu ya. Di barang saya ini. Nah posisinya dia tidak memiliki kemampuan. Boleh. Yeah. Karena tidak adanya kemampuan untuk menuntut dia. Boleh. Dan benar-benar barangnya adalah barang dia. Jadi dia bukan mengambil hak orang lain, tapi mengambil haknya dia. Tidak masalah. Nah, ya kali bintah makmuh arrahan penggantian. Bagaimana menurut ya, menurut ana ya, bagaimana menurut ana dengan pegadaian? Tolong jelaskan kepada kami. Pegadaian rohan, ya kali bintah makmuh itu secara syarat diperkenankan. Ya rohan, yaitu hutang dengan borok dengan jaminan. Ya. Kalau fitnah itu rohan amarokloh boleh. Tapi ya kalau fitnah makumoh, kalau yang dimaksudkan dengan pegade yang ma'ruf ya pada bank-bank itu, ya dengan ada konsekuensi bunga dan lain sebagainya, bukan akad rohannya yang enggak boleh, tapi akad ribanya yang enggak boleh. Ya kalau misalnya amarokloh fikum sampian datang kepada si fulan datang kepada si alan, alan ana pu apa pingin utang sama antum. Ya. Yeah. Berapa? 10 juta. Sini. Khalifat entah makmumah. Untuk meyakinkan si Alan. Ya. Yeah, saya ini punya sepeda motor. Ini sebagai boreknya. Berarti sepeda ini ya. 3D. Khalifat entah makmumah. Boleh sama-sama itu. Kalau tidak ada unsur riba. Nama orang kelafik. Berapa lama antum utang? Sini? 10 bulan. Sini. Ya 10 bulan. Pas 10 bulannya bayar 10 juta. Barangnya di itu, diambil. Tapi praktek yang ada pada bank-bank konvensional atau pegadaian-pegadaian yang konvensional sekarang ini, itu ada unsur amarokloh sita. Yeah. Terus kemudian piutangnya mana berbunga. Yeah, itu yang gak boleh. Paham ya? Tapi kalau akad rohan itu sendiri boleh. Nah, amarokloh masuk diperkenankan sama syariat. Masya Allah, apa balasan orang yang menunaikan? Yang pertama, telah menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir fadilahnya. Nah, ketika antum enggak dijelaskan terkait dengan penunaian, berapa yang akan kamu dapatkan dari penunaian amanah tersebut, maka antum harus yakin bahwa apa yang disisi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu besar. Enggak disebutkan balasannya, itu menunjukkan akan besarnya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, jangan khawatir. Iya. Yeah. Dan pada penunaian namun di samping menunaikan amanah itu merupakan ibadah itu sendiri. Ya, lebih-lebih dalam hal itu ada unsur al-aun. Menorong orang lain. Itu juga punya fadilah tersendiri lagi. Ya, jangan khawatir namun. Terkait masalah fadilahnya ya. Jika wasiat mayit tidak ditunaikan, apakah keluarga berdosa? Lihat wasiatnya. Ya, kalau wasiatnya dalam perkara yang ma'ruf, berdosa. Ini termasuk na'amaraqlah, tidak menunaikan amanah. Dosa, na'amaraqlah. Ya. Tapi kalau wasiat yang ya, ghairu ma'ruf, ya, wasiat yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah jangan dimaksiati. Enggak boleh wasiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat nanti kalau saya mati, nanggap ya, musik 7 hari 7 malam. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Karena itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau proses nanti kalau saya mati, ya, di tangga apa, di acarai 3 harinya, 7 harinya, ya, 40 harinya, 100 harinya. Sambil menyembelih kerbau misalnya, jangan dilaksanakan. Karena itu apa wasiat yang bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Afwan, ujian bab faraid saja atau termasuk juga bab wasiat? Mohon jawabannya. Bab faraid dan sampai yang terakhir. Enggak, itu cuma hadisnya-hadisnya, hadis-hadisnya saja. Nawarakulafi. Atau mapalkan. Nawarakulafikum. Kisi-kisinya. Paling nawarakulafikum kita tanyakan. Sebutkan dalil masalah ini. Dalil masalah ini kita saja. Nawarakulafikum. Yang hafal dalilnya, insya Allah gampang. Ya, yeah. Yang enggak hafal itu yang repot nanti. Khalifatun rahmatullah, apa hukum menyimpan uang di bank dalam jangka waktu yang lama? Khalifatun rahmatullah, terkait dengan hal semacam ini tergantung na'barakulafikum kondisi kita. Kalau kondisi kita memang betul-betul butuh untuk menyimpan uang di bank, di mana kalau kita na'barakulafikum tidak menyimpan di situ, akan terjadi talaf, doror terkait dengan harta kita, maka baru diperkenankan. Ya, oleh para ulama seperti jawabannya Syekh bin Bas seperti itu. Nah, warahmatullahi. Ya, kau dipintah warahmatullahi. Terus bagaimana mungkin kalau kita menyimpan di bank ada nah warahmatullahi ada bunga, kan bunganya? Ya, kau dipintah warahmatullahi. Yang mau enggak mau harus ia terima, kan ini bunga tersebut. Mau enggak mau harus terima. Maka silakan diambil, tapi gunakan untuk kemaslahatan umum kaum muslimin. Jangan dinikmati itu bunga. Ya. Khairibitun rahmatullahi wallahu a'lam bissawab. Ya. Nak ibadah qotrus subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.